masa itu engkau berjanji, hanyalah aku yang ada di hati. Masih teringat bayangan ini di mata, bukan di angan. Kau dan aku saling